Mitra bisnis, beberapa pendapat menyebutkan salah satu persoalan yang harus dihadapi oleh pimpinan Kota Jakarta adalah makin mengendurnya tingkat solidaritas sosial masyarakat Jakarta, sama seperti yang terjadi pada kota-kota metropolitan lainnya di dunia. Menurut pemerhati masalah-masalah sosial, makin kendurnya tingkat solidaritas sosial masyarakat akan berimbas pada makin rendahnya persepsi rasa aman di tengah masyarakat. Untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa benar tingkat solidaritas sosial warga Jakarta memang makin kendur? Iya, itu sangat terasa fenomenanya itu. Kelihatan sekali, orang tawuran itu jadi tontonan kok. Malah kadang-kadang ikut gitu, berkali-kali kalau tawuran ditanya di TV itu yang ikut tawuran, nggak tahu, saya ikut ngelempar aja kan gitu. Nah, karena apa? Karena orang nggak merasa aman, karena solidaritas itu udah turun sekali gitu kan. Sekarang kalau ada kecelakaan di jalan gitu, orang bukan bantuin ngangkat, berhenti nonton jalan pelan-pelan atau malah berhenti, ditonton aja dari jauh karena nggak merasa ada solidaritas sosial lagi gitu. Jadi memang benar ya Pak, warga Jakarta jadi makin tidak solidar kepada sesamanya? Saya kira iya, tapi itu tidak berlaku untuk kelas-kelas sosial yang berbeda. Misalnya seperti apa Pak Her? Contoh nih, coba aja naik mobil, bagus ya, jangan mobil jelek, mobil bagus gitu, terus nyenggol sepeda motor di jalan. Wah, sesama pemilik sepeda motor, pengguna motor tuh langsung solidar dia. Kalau kita naik mobil bagus, kalau mobilnya jelek, satu kelas sosial yang sama, yang nggak digebukin, kita paling diomel-omelin gitu. Lantas, apakah fenomena ini memang pasti terjadi pada kota-kota metropolitan seperti Jakarta? Iya, udah pastilah. Kalau di kota seperti Jakarta ini kan orang ngapain disuruh solidar sama orang lain? Orang lain juga nggak solidar sama saya kan? Gitu, sikapnya kan begitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.